adik yang kecil. La la la la, manis dia lucu sekali. La la la la, oh tapi terkadang bikin kesal. Masa? La la, karena ia sangatlah jahil. Tidak. Iya. Tidak. Dekatku bertengkar, jauhku merindu. Ia bernama Neona. Aku punya kakak pertama. La la la la, cantik seperti bidadari. La la la la, aku ikut. Jangan, ikut. Jangan. Meski kadang ia tak mau. Lala.